Kesandung aku capul kapusan, bakal tekan ora bakal kicolan. Nek bejo yo mantenan nek ora tak syukuran. tapi nek kowe wedi mangko dicap ana rapper bakti yen pancen ngono anane apa teh sing keroto iki kesane isen piye mang nyangga uga deweni. juga bisa urunan. Lima ngewu enam puteran, asalkan tetap tertib gak tawuran. Meski bukan gelas-gelas kaca, keakrapan ison woco parang hang riko karep no no ngati wiso son rungoni sopo hang riko pikiri thank you. jalo ngerti nih yang tresnaku ya mung karo kowe. Ora ono liyane ning atiku ya mung ngono kowe. Serba luar negeri.